Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran Durusul Ghoh jilid yang kedua, dan sekarang kita masuki pelajaran yang ke-17, Ad-Darsu Sabi'a Asyara. Dan tentunya diharapkan para ikhwah tetap semangat di dalam belajar bahasa Arab karena merupakan ilmu wasilah bagi kita untuk memahami Al-Qur'an dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-Darsu Sabi'a Asyara, pelajaran yang ke-17. Al-Mudarris, di sini terdapat percakapan antara mudarris dan para tulab dan beberapa murid-muridnya. Nanti seperti biasa, ketika ada percakapan, bagian yang pertama ana baca, kemudian bagian berikutnya para ikhwah yang membaca. Al-Mudarris, lima kharajta minal fasli ya Ammar. Ya, bagaimana Ammar? Tafadhalu. Ma'anam. Al-Mudarris, lima kharajta minal fasli ya Ammar. Kenapa kamu keluar dari kelas, wahai Ammar? Maka Ammar menjawab, kharajtu li ashrobal ma'a. Saya keluar untuk meminum air. Lamnya lam ta'lil, yang maknanya untuk. Untuk meminum air. Kemudian Mudarris mengatakan lagi, walima kharaja yasirun ma'aka. Bagaimana jawaban Ammar? Walima, dan kenapa kharaja yasir ma'aka, yasir keluar bersamamu? Maka Ammar menjawab, huwa kharaja liyaghsila wajhah. Dia keluar untuk mencuci wajahnya. Kemudian Humayun mengatakan, ya ustad, ana uridu an ajlisa hunaka, an ajlisa huna amamaka. Mak'adi ba'idu anka. Wa min hunaka la aro ma taktubu ala saburah. Kemudian Humayun mengatakan, ya ustad, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Saya ingin, uridu, saya ingin, an ajlisa. Saya ingin untuk duduk, huna. Huna ini di sini. Kalau ada ka-nya di sana. Saya ingin untuk duduk di sini. Ama maka, di depanmu. Mak'adi, kursiku. Mak'adi mana kursi. Kursiku, ba'idun anka, jauh darimu. Wa min hunaka la aro ma taktubu ala saburah. Dan dari sana, wa min hunaka, kalau hunaka di sana. Kalau huna di sini. La aro, saya tidak melihat. Ma taktubu ala saburah. Apa yang kamu tulis di atas papan tulis. Nah, maknanya ma mausulah yang sudah disinggung. Maknanya apa yang. Ma mausulah. Apa yang kamu tulis ala saburah. Kemudian Mudarris bertanya lagi. Yumkinuka antajlisa hunal ana. Mungkin bagi kamu untuk duduk di sini sekarang. Al ana sekarang. Ini dzaraf. Dzaraf zaman. Hada mak'adu hamzata. Dan ini adalah kursi Hamzah. Mak'ad, tempat duduk. Kursi. Wahuwa ghaibun mundu usbu. Dan dia ghaib, tidak hadir. Mundu usbu. Semenjak. Mundu itu semenjak. Usbu, satu minggu. Satu pekan. Isma'u ya abnai. Dengarkanlah. Wahai anak-anakku. Tabda'u utlatus saif. Dimulai. Tabda'. Utlatus saif, liburan musim panas. Utlatus saif, saif adalah musim panas. Dimulai liburan musim panas ba'da syahrin. Setelah satu bulan. Ini bulan depan. Aina tadhabuna fi hadhil utlah. Kemana kalian pergi pada liburan ini? Ya, silakan, bagaimana jawabannya? Tafadhalu. Ba'du tulab nuridu. Nah, dijawab, nuridu an nadhhaba ila biladina. Kami ingin pergi ke negeri-negeri kami. Karena ini pelajar dari luar yang belajar di Saudi. Sehingga ketika liburan kemana? Nuridu an nadhhab ila biladina. Kami ingin pergi ke negeri-negeri kami. Kemudian mudaris bertanya lagi, aina turidu an tadhhaba anta ya Hashim? Ya, bagaimana jawabannya Hashim? Nah, aina turid an tadhhaba anta ya Hashim? Kemana kamu ingin pergi ya Hashim? Antanya taukid ya. Tadhhaba anta bukan fa'il, anta ya taukid. Kemana kamu ingin pergi wahai Hashim? Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu anta. Antanya taukid. Uridu an adhaba ila Misra. Saya ingin pergi ke Misra, ke Mesir. Ya, ini Misra kenapa? Ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Sehingga walaupun ada ila, enggak baca ila Misri, tapi ila Misra. Al-mudaris kemudian lima turidu an tadhaba ila Misra. Bagaimana Hashim? Tafadhalu. Azhar. Nah, kemudian mudaris bertanya lagi, lima turidu an tadhaba ila Misra. Kenapa? Lima. Kenapa kamu ingin pergi ke Mesir? Ke Mesir. Uridu an adhaba ila Misra. Kami ingin pergi ke Mesir. Li azura untuk menziarahi. Li azura untuk menziarahi akhi, saudaraku. Alladhi yadrusu fi jami'atil azhar. Yang sekolah di jami'atil azhar. Yang sekolah di Universitas Al-Azhar. Universitas besar yang ada di Mesir. Kemudian mudaris bertanya lagi, wa aina turidu an tadhhaba anta ya Yusuf? Ya, bagaimana Yusuf jawabnya? Tafadhalu. Lunduna. Nah. Wa aina dan kemana kamu akan pergi wahai Yusuf? Kembali antanya nilai sebagai taukid. Dijawab oleh Yusuf, uridu, saya ingin an adhaba untuk pergi ke Lunduna. Sama, Lunduna juga isim ghairu munsharif. Karena dua alasan, yaitu alamiah dan juga ujmah. Ujmah, sebagaimana Misra, alamiah dan ujmah. Maka Lunduna, ini juga sama isim ghairu munsharif. Saya ingin pergi ke London. Kemudian mudaris tanya lagi, ala turidu an tadhaba ila biladika? Yusuf, tafadhalu. Naam. Uridu an azhaba li adrusa inkiliziyah hunaka. Naam. Mudaris bertanya, ala turidu an tadhhaba ila baladik? Kenapa kamu tidak pergi ke negerimu? Ala, ini gabungan dari a hamzah istifhamiyah, la, lanya nafiyah. Kenapa kamu tidak pergi ke negerimu? Maka dijawab, na'am ya, la uridu an adhaba ila biladi hadhi sana. Saya tidak ingin pergi ke negeriku hadhi sana, di tahun ini. Uridu an adhaba ila Lunduna, saya ingin pergi ke London, li adrusa untuk belajar lugatul Inggrisiyah, bahasa Inggris hunaka, di sana. Sehingga pergi ke London tujuannya ingin belajar bahasa Inggris di sana. Al-mudaris, ala yumkinuka an tadrusa lugatul Inggrisiyah fi baladika? Ya, Yusuf. Ya. Li'anna ahla baladi ya lugatul Faransiyah ya drusuna lugatal Inggrisiyah. Naam, dijawab naam, ya. Ketika ditanya ala yumkinuka mungkin bagi kamu untuk belajar bahasa Inggris di negerimu. Naam, ya. La yumkinuni dzalik, tidak memungkinkan bagiku yang demikian itu. Li anna ahla baladi, karena penduduk negeriku, ahla balad penduduk negerinya, ahla baladi penduduk negeriku, ya drusuna lugatal Faransiyah, belajar bahasa Prancis. Wala yadrusuna lughatal Inggrisiyah, tidak belajar bahasa Inggris. Al-mudaris fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa fil 'amal muqbil, fil 'amal muqbili ya Marwan. Ya Marwan, bagaimana? Tafadhalu. Syariah. Naam. Mudaris fi ayyi kuliah, di fakultas apa, di jurusan apa? Turidu an tadrusa, kamu ingin belajar. Fil amal mukbil, fil amil mukbil, di tahun yang akan datang. Am tahun, al mukbil yang akan datang. Wahai Marwan, kemudian Marwan mengatakan uridu an adrusa fi kuliyati syariah. Saya ingin belajar di fakultas syariat, tentang fakultas tentang agama. Kemudian mudaris bertanya lagi, fi ayyi kuliyatin turidu anta drusa anta ya Musa. Ya, bagaimana jawaban Musa? An adrusa bil jami'ati fil amil mukbil. Li anani maridun wa uridu an azhaba ila wilayatil muttahidah lil ilaj. La yumkinuni, tidak memungkinkan bagiku. Ketika ditanya fi ayyi kuliyatin turidu anta drusa anta ya Musa, di fakultas apa kamu ingin belajar wahai Musa, maka Musa menjawab la yumkinuni, tidak memungkinkan bagiku an adrusa bil jami'ah, untuk belajar di universitas fil amil mukbil, di tahun yang akan datang. Dzalika li annani maridun, yang demikian itu dikarenakan aku sakit. Wa uridu an azhaba ila al-wilayatil muttahidah lil ilaj, dan saya ingin pergi ke wilayatil muttahidah Amerika Serikat. Nah, bahasa Arabnya wilayatil muttahidah Amerika Serikat lil ilaj, untuk berobat. Ilaj itu untuk berobat. Mudaris mengatakan syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Amr, ya bagaimana Amr? Ya, tafadhalu para ikhwah baca. Ya Ustaz. Ya kadul jarosu yarinnu tasmaha lana bil khuruj al-ana qobla'an yakhrujatulab al-akhurun. Amr, ya Ustaz. Ya kadul jaros yarin, hampir-hampir bel berdering. Yarin berdering atau berbunyi. Jaros bisa namanya bel atau lonceng. Hampir-hampir, yakad itu hampir, af'al muqarabah, hampir-hampir bel berdering. Yarin. Arju antas mahalana bil khurud, saya berharap arju. Antas mahalana, kamu mengizinkan kami, tasmaha mengizinkan, memperkenankan. Kamu mengizinkan kami bil khurud, untuk keluar. Al-an sekarang. Qabla an yakhrujut tullabul akharun, sebelum pelajar-pelajar lain keluar. Ini minta dahulukan keluarnya. Kemudian mudaris di akhir percakapan mengatakan baqiya salasu daqaiq, tersisa 3 menit. Daqaiq jamak dari daqiqah. Daqiqah menit, jamaknya daqaiq. Tersisa 3 menit. Yumkinukumul khuruj al-an, mungkin bagi kalian untuk keluar sekarang. Ukhruju bihudu'in, keluarlah dengan tenang. Hudu yaitu dengan tenang. Ukhruju bihudu'in, keluarlah dengan tenang. Alhamdulillah kita selesai membaca percakapan pada Ad-Darsusa bi'asyara Durusul Ghoh jilid 2. Sekarang kita masuk ke latihan-latihannya. Nantinya sudah kita baca, tadi sudah kita terjemahkan juga percakapan pada Durusul Ghoh jilid yang ke dua ini, pelajaran 17. Nah, untuk mengetes pemahaman antum di dalam memahami nas ini perlu adanya latihan. Nah, latihan pertama, tamarin, latihan-latihan. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, limadza kharaja Ammarun wa Yasirun minal fasli. Ya, Pak Haji dari depan. Kenapa Ammar? Naam, Ammar kharaja liyashrobal ma. Yasir? liyagsila wajhah. Nah, kita ganti pakai dhamirnya huwa. Kharaja Ammar liyashrabal ma'a. Kharaja Yasir liyagsila wajhahu. Nomor dua, aina yuridu Hashim an yadhhaba fi utlati saif. Ya, Ahmad Yani. Aina yuridu Hashim an yadhhaba fi utlati saif. Naam, yuridu Hashim an yadhhaba ila Misra fi utlati saif. Nah, pergi ke Mesir. Salisan, limadha yuridu Yusuf an yadhhaba ila Lunduna. Ya, Pak Herman. Lunduna. Yuridu Yusuf an yadhhaba ila Lunduna. Yuridu liyadrusa lughatal Inggrisiyah hunaka, untuk belajar bahasa Inggris di sana. Liyadrusa lughatal Inggrisiyah. Nomor 4. Fi ayyi kulliyatin yuridu Marwan an yadrusa? Ya, Abu Fauzan. Naam, yuridu Marwan an yadrusa fi kulliyatis syariah. Kemudian latihan kedua, iqra ma qala Humayun lil mudarris. Bacalah apa yang diucapkan Humayun kepada guru. Summa mla'il faragat fi mayali ala do'i zalik. Kemudian istilah titik-titik, ini ada titik-titik, fi mayali berikut ini ala do'i zalik, seperti contoh seperti yang disebutkan. Nah, tapi diganti domirnya jadi domir huwa. Kalau ini, ya Ustaz, ana uridu an ajlisa hunaka amamaka. Nah, diganti yuridu Humayun. Ya, Bang Abu Saif. Yuridu Humayun an titik-titik. Yuridu Humayun an. Nah, kalau sini ajlisa. Nah, berarti diganti. Kalau yuridu berarti bagaimana? Kalau ajlisa saya. Kalau huwa? Ya, ajlisa. Yuridu Humayun an yajlisa amama. Amamal ustad atau amama amamahu bisa amamal ustad. Lianna tempat duduk apa? Maq'adahu. Nah, lianna maq'adahu ba'idun anhu. Wala yara ma yaktubu ala sabura. Nah, tadi. Jadi jawabannya untuk mengisi diri, yuridu Humayun an yajlisa, karena dia domirnya domir huwa, amamal ustazi, li'anna maq'adahu, karena tempat duduknya, nah maq'adinya diganti maq'adahu, karena domir huwa, ba'idun anhu, jauh darinya, wala yaro, nah ini domir huwa lagi, wala yaro, ma yaktubul mudaris, apa yang ditulis oleh guru, ala saburo di papan tulis. Nah, ini jawaban untuk mengisi titik-titik tadi. Latihan nomor 3, yas'alul mudarris kullan minatullab hadas su'al. Seorang guru bertanya kepada setiap kullan minatullab dari pelajarnya hadas su'al, pertanyaan ini. Yani aina turidu an tadhhaba fi utlatus saif? Kemana kamu ingin pergi pada liburan musim panas? Nah, maka jawabannya uridu an azhaba ila. Nah, kalau turidu berarti jawabannya turidu, uridu. Turidu kamu. Maka jawabannya uridu an azhaba ila. istilahnya bebas. Jadi jawabannya nanti uridu an adhaba ila, ya, dari Abu Wildan. Ketika aina turidu an tadhaba fi utratu syekh, ke mana kamu ingin pergi pada liburan musim panas ini? Ini jawabannya bebas. Nah. Tempat apa yang kamu tuju, silakan. Ila Misra, masyaallah. Naam. Uridu an adhaba ila Misra. Ya, Blaziz. Aina turidu an tadhaba fi utratu syekh? Nah, uridu an azhaba ila qaryati, ke desaku, qaryah, qaryati, desaku, li azura akhi, untuk menjari saudaraku. Aina turidu an tazhaba fi utatu saif, ya, Pak Haji. Uridu an azhaba ila baiti. Ila baiti, saya ingin pergi, liburannya di rumah ya berarti. Nah, liburannya. Ila baiti fi Yogyakarta, misalkan Yogyakarta. Nah, rumah kampungnya. Nah, aina turida an atan antadhaba fi utratu saif. Ya, mengena, Mendiani. Ila Lunduna. Nah, bisa juga. Aina turidu an tadhaba fi utratu saif. Ya, Pak Herman. Uridu an. Ila baladi. Di negeriku, fi di mana negerinya? uridu an adhaba ila misalkan Yogyakarta, Bandung dan jenisnya, nama-nama kota juga boleh. Aina turidu an tadhaba fi utratu saif? Ya. Ya, bagaimana? Abu Fauzan. Naam, uridu an adhaba ila aina? Ila Wonogiri. Nah, berikutnya Abu Saif. Ya, Abu Saif. Aina turidu an tadhaba fi utratu Saif? Ila Mekkah, ya, untuk haji umrah. Ya. Uridu an adhaba ila Mekkah. Nah, ini jawabannya ketika turidu an tadhab, maka jawabannya uridu an adhab. Ketika pertanyaannya itu aina turidu an tadhaba fi utratu Saif, maka jawabannya uridu an adhaba ila kaza wa kaza. Nomor 4, yas'alul mudarris kullan minat tulab hadha su'al. Kemudian latihan lagi, pertanyaan. Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa. Nah, maka jawabannya uridu an adrusa fi. Nah, ini. Berarti kalau ini uridu an adrusa fi. Nah, fi-nya bebas. Nah, fi kuliah apa? Abu Wildan, fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa? Uridu an adrusa. Fi ayyi kuliyatin tadrusa? Uridu an adrusa fi kuliah syariah misalnya. Ya, syariah. Fi kuliyati syariah. Ya, Abu Aziz, fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa? Fi kuliyatil handasah, teknik handasah. Dan ini banyak contoh-contohnya. Yang kelima, yas'alu mudarris kullan minat tulab hadha su'al. Seorang guru bertanya kepada setiap pelajar hadha su'al, pertanyaan ini. Limadha kharajta minal fasli. Nah, kalau tadi pakainya uridu'an. Nah, sekarang jawabannya kharajtu li. Nah, lamnya lam ta'lil. Contoh misalkan limadza kharajta minal fasli, kharasu li asyrobal ma, dan dia lamnya adalah lamut ta'lil dan dia mansub setelahnya. Nah, ini sehingga kita harus tahu dulu ini namanya lamut ta'lil. Lamut ta'lil maknanya untuk. Dan ini korotu li ashrobal ma. Saya keluar untuk ashroba mansub. Ashrobal ma. Berarti nanti korotu li untuk apa? Ini bebas. Khorostu li apa? Berarti kalau khorostu baginya fi'il mudhorinya untuk saya. Ya, dari Pak Haji. Limadha khorosta minal fasli? Kenapa kamu keluar dari kelas? Khorostu ashroba asahi, al-qahwa atau al-laban. Oh, khorostu liyagsila berarti ashrob. Asram minum. Liagsila wajhi. Khorajtu liagsila wajhi. Untuk mencuci muka. Liagsila wajhi. Ya, berikutnya. Ahmad Yani. Khorajta minal fasli. Liakula to'am. Liakula to'am. Nah, untuk memakan makanan. Liakula to'am. Nah, berikutnya. Limadha khorajta minal fasli. Ya, Pak Herman. Kharajtu minal fasli untuk apa? Li ashroba al-ma. Contoh yang lain biar lebih kreatif ya, Abu Fauzan. Li adhaba ilal hammam, untuk pergi ke kamar mandi. Contoh yang lain, limadha kharajta minal fasli? Naam, Abu Saif. Li'akhudzul kitab. Nah, ini sebenarnya contohnya ada di belakangnya. Fa yaqulu kharajtu li titik-titik mukhtaron minal asbabil atiyah wa taktub hadhihi 'ala saburah. Nah, ini. Fa yaqul, kemudian mengatakan kharajtu li. Nah, lihat titik-titik. Nanti jawabannya ada di bawah semua itu. Nah, bisa li ashrobal ma, li adkulal mirhat, li aksil. Mukhtaron, dengan memilih. Minal asbabil atiyah, dari sebab-sebab berikut ini. Wataktub hadhi saburah. Dan ditulis di papan tulis. Tapi enggak usah ditulis di papan tulis. Tapi cukup diucapkan aja. Jadi, lam. Ini adalah lamul ta'lil. Setelahnya pasti fi'il mudhari'. Setelahnya pasti fi'il mudhari'. Nah, kalau kharajtu li ashroba, berarti ada dua hukum di sini, lam ta'lil. Setelahnya fi'il mudhari' dan setelahnya mansub. Nah, berarti hukum tentang lam ta'lil yang perlu diketahui ada dua. Nah, ini hukum lam ta'lil. Yang pertama, setelahnya wajib fi'il mudhari'. Yang kedua, setelahnya dibaca nasab. Nah, ini makanya kharajtu liyashroba atau kharajtu liashroba. Dan ini enggak mesti A, tergantung kalau kharaja Zaidun liyashroba. Ada dua hukum. Yang pertama harus fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yang kedua dibaca dengan nasab. Liyashroba, liyashroba. Nah, ini dua hukum yang perlu diketahui. Dan kenapa dikasih keterangan dibaca dengan nasab? Karena ada juga lam juga, tetapi dibaca dengan jazm. Lamanya lam apa itu? Fi'il mudhari yang dimasuki dengan lam, tetapi dibaca dengan jazm. Abu Saif. Lam ini masuk ke fi'il mudhari juga, sama kayak lam ta'lil, tetapi dia dibaca dengan jazm. Lam apa? Bukan. Lama apa? Ada yang ingat? Lamul Amr, Lam Amr. Nah, ini sama juga. Nah, jadi ada juga. Jadi hampir mirip. Ada Lam Lamul Amr. Liyadhab Zaidun. Ini sukun jazm. Kalau yang kita bahas ini adalah lamu taklil. Beda lagi. Lamu taklil beda. Kalau ini baca apa? Iya, apa? Nasab, baca nasab. Diketahui bahwasanya ada dua lam yang hanya masuk pada fi'il mudhari, ada namanya lamul amr, ada namanya lamu ta'lil. Lamu ta'lil artinya untuk, tapi kalau lamul amr maknanya perintah. Liyadhab Zaidun, hendaklah Zaid pergi. Nah, perintah, namanya perintah. Maka bedanya kalau lamul amr dia jazm setelahnya liyadhab, dibaca sukun, ada dia majzum. Tapi kalau lamnya lamu ta'lil, maka dibaca dengan fathah, liyadhhaba. Kalau lamul amr, maknanya perintah, liyadhhaba, liyadhhab Zaidun. Hendaklah Zaid pergi. Tapi kalau lamu ta'lil, liyadhhaba Zaidun. Agar, untuk, supaya Zaid pergi. Nah, ini maknanya, agar, untuk, atau supaya Zaid pergi. Nah ini. Sehingga syarat yang kedua, selain masuk pada fi'il mudhari, adalah membuat fi'il mudhari tersebut menjadi nasab. Nah, ini untuk membedakan lam juga sama juga masuknya ke fi'il mudhari, tapi dia menjazmkan, namanya lamul amr. Nah, sehingga jangan sampai kita tertipu, ada dua jenis lam yang masuk ke fi'il mudhari, bisa jadi lamnya lamul amr, bisa jadi lamnya lam ta'lil. Tetapi yang kita bahas ini adalah lamu ta'lil. Nah, kita masuk ke contoh-contohnya. Kharatu titik-titik ashrobul ma. Ya, sama Abu terakhir apa ya Abu Fauzan. Ashrobul ma jadi kharatu li ashrobal ma. Berubah jadi nasab. Li ashrobal ma. Saya keluar untuk meminum air. Li ashrobal ma. Adkhulul mirhad. Kharastu. Ya, Abu Said. Yang dua. Adkhulul mirhad. Jadi kharastu li adkhula. Diganti nasab. Li adkhulal mirhadu. Saya keluar untuk masuk ke kamar mandi. Mirhad. Aghsilu wajhi. Kharastu li aghsila, mansub ya, li aghsila wajhi, saya keluar untuk mencuci wajahku. Adhabu ilal mudir, ya bagaimana Abdul Aziz, li adhaba ilal mudir. Akhidu daftari min zamili. Kharastu li akhuda daftari min zamili, saya keluar untuk mengambil bukuku dari temanku. Akra'ul i'lana. Kharastu. Nah, kharastu li aqra'al i'lana. A'rifu sababa dawdai. Kharastu li a'rifa sababa dawdai. Saya keluar untuk mengetahui sebab keributan. Dawdai keributan. Dawdai keributan. Ajlisu fi syamsi. Ya, bagaimana? Begini Abu Fauzan. Naam, kharastu li ajlisa fi syamsi. Absuku. Naam, kharastu li absuqa. Absuqa itu meludah. Untuk meludah. Absuku itu meludah. Absuku li absuqa agar supaya aku bisa meludah. Abhasu an miftahi. Ya, bagaimana Abu Wildan? Miftahi. Khorostu li abhasa miftaan miftahi. As'alu mudarisal fikhi su'alan. Ya, terakhir Abdul Aziz. Naam. Khorostu li as'ala mudarisal fikhi su'alan. Yunabihil mudaris tulab. Mudaris memperingatkan para pelajar li wujubi nasbil fi'il, wajibnya menasabkan fi'il ba'da lamu ta'lil, setelah lamu ta'lil. Jadi alasannya apa? Untuk membedakan antara lamu ta'lil dengan lamul amr. Lamu ta'lil setelahnya nasab, lamul amr setelahnya jazm. Walaupun dua-duanya masuk ke fi'il mudhari, tetapi beda amalnya. Kalau lamu ta'lil menasabkan fi'il setelahnya, ada yang mengatakan dengan an mudmarah, ada yang juga mengatakan dengan lamu ta'lil. Kemudian kalau lamul amr yang menasabkannya, yang menjazmkan. Ada pun lamul amr dia menjazmkan, maka beda amalannya. Sehingga sini disebutkan wujubu nasbil fi'il ba'da lamu ta'lil. Wajibnya menasabkan fi'il setelah lamu ta'lil. Ya, nanti ada khilaf apakah nasabnya dengan an mudmarah jawazan atau dengan lamu ta'lil pada pembahasan nahwu nanti. Saya mungkin sampai sini aja pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan an harfu nasbin wastikbalin wa masdarin pada pertemuan yang akan datang binillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.